Tiada lagi penghibur hati. Kemana ku tak tahu. Kau pergi kekasih. Lama aku nantikan dirimu, tapi mengapa tak kunjung kembali? Cari